Mitra bisnis, salah satu sebab mengapa kualitas pendidikan kita begitu rendah adalah buruknya manajemen guru. Saat ini ada 5 lembaga yang bisa mengangkat guru, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, sekolah, yayasan, dan bahkan pemerintah kabupaten atau kota. Akibatnya, kesenjangan kualitas guru begitu lebar. Ada komentar, sungguh memalukan. Setelah 66 tahun merdeka, tapi pemerintah masih belum memiliki blueprint manajemen guru yang jelas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Tidak benar bahwa mutu pendidikan tergantung dari satu faktor. 5 faktor utama. Yang pertama itu adalah penyediaan gedung. Contoh saja yang bagus, ya. 40.000 ruangan SD itu rusak, tidak ada atapnya, ya. Apa bisa mendapat mutu yang bagus? Kan tidak bisa. Jadi pertama adalah gedung dan furnitur, ya. Yang kedua adalah guru, ya toh. Yang ketiga adalah kurikulumnya, gitu. Yang keempat adalah evaluasi. Jadi kalau ujiannya itu semua orang diluluskan, misalnya ya, nah itu kan mutunya juga. Dan yang kelima, yang paling orang tidak lihat adalah penyelenggaraan. Jadi misalnya sekolahnya tidak bisa beli kapur, atau tidak bisa memperbaiki atapnya, gitu. Guru-gurunya gajinya kurang, pembelian buku tidak ada, dan sebagainya. Jadi ada 5 sesungguhnya, ya. Jadi dia bilang, Pak Wardiman mengatakan ada 5 faktor. Nah, salah satu faktor adalah guru, salah satu faktor gitu. Kenapa guru-guru itu tidak bisa berkarya yang sesungguhnya? Nah, ini banyak faktornya. Jadi tadi kan Anda hanya melihat pengangkatannya. Faktor pertama adalah bahwa mutu guru itu tidak sama. Tidak samanya karena pertama, sejak akhir-akhir ini diangkat sembarangan, gitu. Jadi guru yang misalnya baru lulus diangkat karena dia ikut di dalam tim sukses dari seorang kepala daerah, diangkat. Sedangkan menurut undang-undang, untuk mengangkat guru harus mempunyai kualifikasi tertentu. Nah, itu nggak dilakukan. Satu, gitu. Kemudian sekolah-sekolah karena kekurangan guru mengangkat temannya sendiri, jadi guru bantu atau guru honor. Jadi satu pengangkatan, gitu. Jadi benar Anda, ada benarnya lah ya, tapi tidak semuanya. Jadi guru itu tidak bisa ngajar pertama karena mutunya tidak sama. 70% guru SD itu tidak memenuhi syarat. Jadi apa yang harus dilakukan? Mereka harus dilatih supaya memenuhi syarat. Lalu kedua, pengangkatan. Betul, banyak guru yang diangkatnya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Yang paling banyak mencolok itu, wah nggak ada guru, kurang guru matematika, yang dikirim guru biologi atau guru PMP. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, guru tidak diberi peralatan yang cukup. Misalnya begini, Anda tentara, Anda jenderal, bedilnya serdadu Anda itu bengkok-bengkok gitu, nggak bisa untuk nembak. Atau tentaranya nggak ada sepatu, jadi nggak bisa jalan di hutan, misalnya saja. Sama ini. Masa satu kelas itu sampai 40 orang, 45 orang? Nggak bisa. Kalau bisa satu kelas maksimum 30 orang. Ketiga, bagaimana guru ngajar 40 orang, hanya bukunya yang satu? Kan susah. Jadi guru itu harus nulis, nulis papan tulis. Nah, kalau semua anak punya buku, kan enak. Anak-anak, dia bilang, anak-anak, lihat halaman 47, marilah kita bersama-sama menyimak, gitu. Jadi, kalau ingin meningkatkan pendidikan, semua faktor yang kurang itu pelan bersama-sama dinaikkan, gitu loh. Solusinya. Tapi memang sekarang yang mencolok itu adalah pengangkatan yang semena-mena oleh pemerintah daerah, guru-guru itu, yang kadang-kadang latar belakangnya politik. Nah, itu yang disesalkan. Jadi, di beberapa daerah itu nggak maju, sekolahnya nggak maju, karena kepala sekolah takut. Waduh, kalau saya nggak ikut tim sukses, saya bisa dipecat besok. Jadi dia nggak ngajar lalu. Jadi banyak faktor, ada 5 faktor luar dan 1 faktor guru. Faktor guru pun ada 4 faktor yang menentukan. Rumit, betul rumit. Demikian mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Saya Wendy Lim.